Kata Ustaz. Apa? Kata Ustaz. Apa? Kata Ustaz. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadha'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah." Orang yang tawaduk merendahkan diri diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang sombong membesar-besarkan, membanggang-banggakan dirinya dijatuhkan derajatnya oleh Allah. Ada satu syair, dia berkata begini: Tawadok takun kan najmi la halinadirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u ولا تك كالدخان يعلو بنفسه على صفحات الجو وهو وضيع. Tawaduklah kamu, maka kamu akan menjadi bintang. Bintang itu kalau kita berdiri di atas sungai atau telaga atau sumur yang jernih airnya, kita akan bisa lihat bintang itu di bawah kita. Tapi sebenarnya bukan di bawah kita itu bintang. Di atas sana tinggi sekali yang tidak mungkin akan dicapai atau digapai oleh manusia. Begitulah manusia yang tawaduk, mau merendahkan diri, mungkin di hadapan manusia dia orang biasa, tapi di sisi Allah derajatnya tinggi bagaikan bintang. Saudara, wala taku kadduhon, jangan kamu itu seperti asap, selalu mengangkat dirinya, selalu mengunggul-unggulkan dirinya. Ben, kalau ngelihat orang ngerokok, asapnya langsung naik ke atas terus. Gak ada asap tawadhu ke bawah itu. Cuma bagaimana nilainya? Gak bernilai. Sesek napas kita kalau kena itu. Begitulah orang yang selalu mengunggulkan dirinya. Aku adalah siapakah aku? Bagaimana orang tuaku? Aku ini adalah putra dari. Aku ini adalah lulusan. Aku ini. Aku. Ini adalah asap, saudara. Gak ada nilainya. Sesek napas kalau kita ketemu sama orang model begitu. Orang yang tawadhu itu dapat derajat. Lihat bagaimana mutiara ada di dasar lautan, pemalu lagi ditutup sama kerang. Tapi Allah tidak membiarkan mutiara tadi itu tertutup selamanya, ada di dasar laut selamanya. Dijadikan orang cinta dengan mutiara tadi itu. Dia menyebur ke lautan, menyelami lautan untuk mengambil mutiara, dipoles, dipamerkan, dibuat liontin. Kenapa? Tawadhu itu mutiara. Mau ada di bawah, malu lagi. Berlian di dalam tanah, tertanam dalam tanah. Tapi Allah tidak membiarkan itu berlian selamanya di situ. Dijadikan orang itu menghargai itu berlian. Dibongkar-bongkar itu tanah sampai ketemu, dibersihkan, dipoles, dipamerkan, jadikan kalung, jadi cincin. Mahal harganya. Begitu juga orang-orang yang soleh, tawadhu mereka. Tapi Allah tidak membiarkan itu akan selama-lamanya tertanam, dipamerkan oleh Allah. Jadilah para aulia-aulia, orang-orang yang soleh. Karena itu jangan banyak nuntut pada orang lain. Laksanakan kamu sebagai hamba Allah yang soleh. Ibadahlah kepada Allah dengan bagus. Tawadhu, koreksi setiap saat kekurangan diri Anda. Jangan Anda mengkoreksi kekurangan orang lain, maka Anda akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.